الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. Bahwa seorang salafi, seorang ahlus sunnah menjauhkan diri dari berbagai bentuk hizbiyah dan menjauhkan diri dari jamaah-jamaah yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, dari jamaah-jamaah as-sirriyah, jamaah-jamaah rahasia, kelompok-kelompok yang melakukan pergerakan sir, pergerakan rahasia, pergerakan secara sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Maka seorang ahlus sunnah, seorang salafi, mereka tidak berintima, mereka tidak berafiliasi kecuali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi sikap para ulama ussalaf dari para sahabat dan yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam ahlus sunnati wal jamaah. Maka siapapun dia, hidup di wilayah manapun dia dan hidup di zaman manapun dia, apabila dia berjalan di atas prinsip ini, maka dia ahlus sunnah, maka dia salafi. Tidak ada yang menyatukan mereka kecuali al-manhajus salafi, apa yang telah datang dari para ulama us-salaf. Walaupun dia seorang diri, tinggal di satu wilayah, walaupun dia tidak memiliki komunitas, walaupun dia tidak berkumpul di satu tempat, walaupun dia tidak memiliki organisasi atau yayasan, karena prinsip dia adalah kembali kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, jauh dari berbagai macam bentuk hizbiyah yang dibangun di atas al-wala wal-bara ad-dayyiq, sikap loyalitas sempit seperti yang ada pada jamaah-jamaah yang mereka menisbatkan kepada kaum, kepada Islam, membentuk kelompok sendiri lalu kemudian membuat prinsip-prinsip sendiri, usul tersendiri yang mereka diketahui dengannya, jauh dari usul salafiyah. Siapa yang bersamanya maka dianggap dialah yang berjalan di atas al-haq, yang tidak bersamanya maka dianggap dia berjalan di atas kebatilan. Bahkan sebagian mereka itu memiliki bai'at-bai'at, bai'at kepada pimpinan jamaah. Yang berbaiat kepada pimpinan jamaah maka dia bagian dari saudara kita, maka dia bagian dari kaum muslimin. Bahkan ada sebagian kelompok yang terang-terangan yang tidak berbaiat kepada pimpinan jamaahnya, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim, takfir, pengkafiran kaum muslimin. Maka ahlus sunnati wal jamaah tidak demikian. Mereka jauh dari berbagai macam bentuk hizbiyah, apalagi jamaah-jamaah Islam yang mereka melakukan pergerakan-pergerakan bawah tanah, pergerakan-pergerakan sirriyah. Tidak boleh semua orang mengetahui, hanya orang-orang tertentu. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau orang baru ngaji, masuk ke kelompoknya, masih pemula. Oh, ini masuk dulu tingkatan ta'rif, pengenalan. Pengenalan dulu. Dilihat loyalitasnya kepada jamaah. Kalau terlihat dia semakin rajin, semakin semangat, semakin rajin untuk mengikuti halaqah-halaqahnya, wah, ini terlihat sikap walaknya bagus, punya sikap loyal yang bagus kepada jamaah, naik ke tingkat yang berikutnya, tingkatan takwin, pembentukan. Nah, ini pembentukan, pencucian otak. Biasanya pembahasannya lebih khusus lagi. Mereka yang berada di tingkatan takwin, pembentukan, kalau melakukan kajian-kajian itu bersifat lebih rahasia. Bahkan sebagian mereka itu kalau ingin ngumpul, sendalnya dimasukkan, sembunyikan semua, supaya tidak terlihat dari luar bahwa ada keramaian di situ. Yang dibahas, ya sudah, pembahasan mulai mengarah kepada khilafah Islamiyah. Kalau masih tingkatan ta'rif, ya pembahasan-pembahasan yang sathiyat, pembahasan-pembahasan yang bisa diketahui keumuman kaum muslimin, bulughul maram, kadang-kadang mengajarkan kitabut tauhid, al-usulul thalathah. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkatan takwin, ini lebih khusus. Sudah pembentukan, penanaman pemikiran, pemahaman usul hizbiyah itu dimasukkan ke dalamnya. Kadang-kadang satu halaqah dengan halaqah yang lain itu tidak saling mengetahui. Kadang-kadang mereka bertemu tapi tidak saling mengetahui. Terkecuali nanti kalau ada perkumpulan yang besar, dikumpulkan oleh para murabbinya, baru kemudian mereka datang, baru saling mengetahui. Oh, antum juga ngaji ya di sini. Oh, antum juga dari jamaah kita ya. Sebelumnya tidak saling mengenal. Jadi betul-betul sir, rahasia. Yang dibahas tentang khilafah, bagaimana cara menegakkan khilafah. Ya, memasukkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimun, Sayyid Qutb, pemahaman takfir, Hasan al-Banna, Yusuf al-Qaradawi, Salman al-Audah, dan yang semisal mereka. Dimuliakan tokoh-tokoh ini, diangkat namanya, bahwa mereka adalah orang-orang yang digolongkan termasuk dari ulama fuqaha al-waqi', ahli fikih, yaitu fikih realita, mengerti tentang kondisi. Adapun Syekh bin Baz, ya alim ulama, tapi jurusannya beda, hanya pembahasan-pembahasan seputar taharah, haid, nifas, sholat. Tapi untuk dijadikan sebagai rujukan dalam pergerakan, gak bisa. Maka mereka pun mulai membahas tentang jihad. Senang dengan kelompok-kelompok harakah. Ya. Semakin nampak sikap loyalnya, oh, naik ke tingkatan berikutnya, tingkatan tanfidz, penerapan. Nah, ini penerapan tergantung penerapannya kemana ini. Mau jadi pengantin, ngebom, siap untuk menikah dengan bidadari katanya. Diberikan doktrin-doktrin takfir, bahwa pemerintah kita kafir, pemerintah kita tagut. Siapapun yang membantu, yang mendukung pemerintah, maka mereka harus diperangi, ditanamkan ke dalam otak mereka, ke dalam pemahaman mereka bahwa negeri kita adalah negeri yang kafir. Sehingga mereka sangat mudah untuk menghalalkan darah penguasa, menghalalkan darah para tentara, para polisi. Ya, bahkan di antara mereka terang-terangan menghalalkan darah salafiyin, menghalalkan darah ahlus sunnah karena dianggap mereka sebagai antek-antek pemerintah. Itu ada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga sekarang masih banyak pergerakan-pergerakan yang semacam ini. Ya, banyak orang tidak mengetahui. Bahkan di antara mereka ada yang kalau ditanya tentang tujuan dakwahnya, oh, kami juga mendakwahkan salafiyah, kami juga mengajak kepada pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Tapi ada pergerakan-pergerakan yang terselubung, yang tersembunyi. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلموا أن دينهم مبني على تأسيس ضلالة. Apabila engkau melihat ada satu kaum yang mereka berbisik-bisik membahas tentang urusan agama mereka, pembahasan agama kok enggak terang-terangan gitu, bisik-bisik hanya di antara mereka saja, maka ketahuilah bahwa agama mereka dibangun di atas pondasi kesesatan. Hati-hati. Walhamdulillah, ahlus sunnah as-salafiyah, dakwah mereka zahiruha ka batiniha, yang zahir yang batin sama. Pembahasan di khalayak ramai sama seperti pembahasan ketika mereka berada di maktabah, ketika mereka berada di kelas-kelas, sama. Ya. Kalau mereka mengatakan tidak diperbolehkan melakukan kritikan terang-terangan kepada pemerintah, ini memang sudah menjadi keyakinan ahlus sunnah. Mau bicara di khalayak ramai, mau bicara di tempat-tempat tertentu, sama bagi mereka. Tidak ada kemunafikan di dalam dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Ada sebagian mereka itu kalau penampilan secara zahir, oh mendukung. Saya pendukung nomor satu, saya pendukung nomor dua, saya pendukung nomor tiga. Zahirnya. Tapi kalau sudah bertemu dengan yang sepaham dengannya, maka ada pembahasan-pembahasan khusus di antara mereka. Jadi hati-hati, ahlus sunnah mereka tidak mengenal hizbiyah, mereka tidak mengenal loyalitas sempit. Sikap loyal mereka kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-manhajus salafi. Alhamdulillah. Oleh karena itu tidak dikenal ahlus sunnah itu punya kelompok khusus. Ada pimpinan yang harus dibaiat, yang harus ditaati. Enggak ada. Enggak ada. Yang disebut ustaz-ustaz, yang disebut dai-dai, mereka hanya membantu, mengarahkan, menyampaikan nasihat. Adapun dijadikan sebagai al-wala wal bara di atasnya, maka tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap ucapannya diterima apa saja yang disampaikan kepada umat ini. Adapun selain Nabi alaihi salatu wasallam, seperti perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan orang bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selain dari Nabi alaihi salatu wasallam, kalau mereka dari kalangan ulama sunnah, maka mereka memuliakan, maka mereka menghormati ulama sunnah dari dulu hingga sekarang. Ahlus sunnati wal jamaah tidak membeda-bedakan adanya perbedaan madhab tidak menjadikan mereka wala kepada alim fulan lalu kemudian bersikap antipati kepada alim yang lain. Tidak, mereka memuliakan seluruh ulama sunnah, memuliakan Abu Hanifah, memuliakan Ahmad bin Hanbal, memuliakan Malik bin Anas, memuliakan Syafi'i, memuliakan Sufyan al-Thawri, Abdullah bin al-Mubarak, dan yang lainnya dari ulama sunnah yang dulu dan sekarang. Namun mereka tidak fanatik. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya tentang kewajiban kita untuk membedakan, menjadikan para ulama sebagai pembimbing kita, sebagai penasehat kita, yang wajib kita muliakan, kita hormati, bukan berarti kita bersikap asobiyah, fanatik kepada alim tertentu. Maka ahlus sunnah salafiyah, mereka tidak memiliki komunitas yang kemudian meletakkan al-wala wal-bara di atasnya. Yang itu merupakan bentuk hizbiyah. Baik hizbiyah yang menisbatkan dirinya kepada Islam dari kelompok-kelompok Islam, mengatasnamakan dirinya Islam, atau hizbiyah yang kaitannya dengan politik. Ahlus sunnah wal jamaah tidak terikat dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau ada yang katanya sudah terbentuk partai salafi, ada partai salafi, ada, itu sekedar nama saja. As-salafiyah berlepas diri dari itu. Ada sebagian dulu orang-orang yang dianggap bagian dari da'i salafi, sekarang nampak hizbiyahnya mendukung partai-partai tertentu. Ya, yang katanya di Yaman ada partai Ar-Rasyad, menganggap dirinya salafi. Di Mesir katanya ada partai salafi namanya Hizbun Nur. Maka as-salafiyah tidak mengenal itu semua, alhamdulillah. Sebab kelompok-kelompok yang seperti inilah yang menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin, yang dilarang dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, nahnu nusyahidu wa nara jama'atin tanshaqqu an jama'atil muslimin asy-syar'iyyah bima ladaiha min afkarin wa anzimatin. Kita menyaksikan dan melihat sekian banyak jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang mereka itu berpecah dari jamaah kaum muslimin yang syar'i. Apa yang dimaksud jamaah kaum muslimin yang syar'i? Yaitu jamaah yang mereka bersatu kepada pemimpinnya. Apakah pemimpin mereka itu yang disebut sebagai khalifah, amirul mukminin, atau pemimpin negeri dengan nama apa saja namanya, raja, presiden. Maka siapa yang menampakkan ketaatannya, mendengar terhadap penguasanya, berbaiat kepada penguasanya, maka dia berkumpul bersama dengan jamaah kaum muslimin asy-syar'iyyah. Jadi yang dimaksud jamaah kaum muslimin asy-syar'iyyah yaitu kaum muslimin yang mereka menampakkan sikap mendengar dan taat kepada penguasa yang resmi yang ada dalam sebuah negara. Bukan pada komunitas tertentu, bukan pada kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah tertentu. Apa saja namanya? Apa saja namanya? Tidak sedikit dari jamaah-jamaah tersebut yang memiliki pergerakan-pergerakan, yang punya pemimpin, ketaatan mereka pada pemimpin jamaahnya itu melebihi ketaatan mereka kepada penguasa. Kalau penguasa seringkali dijelek-jelekkan, seringkali dikritisi terang-terangan, bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang terang-terangan mengkafirkan, menjelek-jelekkan, memperburuk citra penguasa, yang mereka tidak melakukan itu kepada pimpinan jamaahnya. Mereka rela untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa dalam keadaan mereka merasa takut yang luar biasa untuk keluar dari jamaah yang mereka telah berbaiat kepada pimpinannya. Dan itu banyak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam jamaah, ya, atau yang disebut dengan Ansarut Tauhid. Namanya aja Ansarut Tauhid, namun hakikatnya hizbiyah. Atau nama-nama yang lain. Menyatakan baiat kepada pimpinan, lalu tidak menampakkan ketaatannya kepada penguasa resmi yang ada dalam sebuah negeri. Maka ini yang kata beliau, kami menyaksikan itu, melihat banyak di antara jamaah-jamaah yang mereka itu keluar dari jamaah kaum muslimin bima ladaiha min afkarin wa anzimah, dengan apa yang ada pada mereka dari pemikiran-pemikiran dan aturan-aturan. Wa kullu hadhihi al-jama'at tajtami'u 'ala hadafin wahid, dan setiap dari kelompok-kelompok ini, jamaah-jamaah ini, mereka bersatu dalam satu tujuan. Wa huwa karahatul mujtama'il muslimi syar'i wan nadharu ilayhi 'ala annahu mujtama'un jahili, yaitu kebencian mereka kepada masyarakat muslim yang syar'i dan pandangan mereka bahwa masyarakat muslim sekarang adalah merupakan bentuk cerminan dari masyarakat jahiliyah di zaman dahulu. Makanya kadang-kadang sebagian tokoh-tokoh itu terang-terangan mengatakan bahwa sekarang kita ini hidup di abad jahiliyah modern. Abad jahiliyah tapi modern. Kalau dahulu zaman ontak, kalau sekarang zaman pesawat, zaman teknologi, tapi sama-sama disebut sebagai zaman jahiliyah. Ya. Pemahaman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu mengarah kepada takfir, menganggap bahwa orang-orang yang hidup di zaman ini mereka telah kafir, seperti kafirnya orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendekati hari kiamat, tidak boleh kita menghukumi ada satu masa dari masa-masa yang ada setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masa itu merupakan masa jahiliyah, dihukumi secara mutlak. Enggak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada hidayah. Akan selalu ada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah Islam ada. Yang berjalan di atas sunnah ada, dan itu terus hingga mendekati hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada segolongan dari kalangan umatku ini, mereka nampak di atas kebenaran. Akan selalu ada. Kata la tazalu, la tazalu itu memberi makna al-istimrariyah, terus menerus. Akan selalu ada. Meskipun jumlah ahlus sunnah itu kadang banyak, kadang sedikit, akan tapi selalu ada. Mereka yang senantiasa mengajak umat ini kepada kebenaran, kepada tauhidullah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga menghukumi bahwa di abad tertentu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu abad jahiliyah, ini merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Ya, memang betul ada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Betul. Ada sebagian masyarakat mereka memiliki karakter jahiliyah. Ada yang terjatuh ke dalam amalan-amalan kaum jahiliyah dahulu. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wa niyahatu 'alal mayyit. Berbangga dengan garis keturunannya, dengan orang-orang tuanya. Ada, itu kebiasaan jahiliyah. Mencela nasab orang, itu kebiasaan jahiliyah. meratapi orang yang meninggal, itu kebiasaan jahiliyah. Akan tetapi menghukumi secara umum bahwa masyarakat sekarang merupakan bentuk masyarakat jahiliyah, ini merupakan kezaliman. Wa hatta yakuna al-hukmu daqiqan fahum fil aghlab yaruna hadhihi an-nadharah wa ya'taqiduna hadhihi al-aqidah. Dan agar kemudian hukum itu lebih teliti, maka mereka secara umum ya, atau mayoritasnya itu memiliki pandangan seperti ini dan punya keyakinan seperti ini. Walaupun secara penampilan dia seperti orang yang hidup bersama dengan kaum muslimin yang lain dalam menjalani kehidupannya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah apa yang terdapat di dalam pemikiran dia. Ya. Dia memandang bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang tidak berbaiat kepada pimpinan kelompoknya ini bukan orang-orang muslim. Ada ya. Kalau tiba waktu sholat, maka dia enggan sholat bersama kaum muslimin, sholatnya sholat sendiri. Kadang-kadang agar tidak tertuduh, maka dia tetap sholat bersama dengan kaum muslimin. Taqiyah. Dalam hatinya dia menganggap tidak sah dia bermakmum di belakang orang yang bukan dari jamaahnya. Bahkan di antara mereka ada yang tetap bermakmum, dia masuk ke dalam barisan makmum jamaah sholat, dia mengikuti gerakan imam, tapi dalam niatnya dia sholat sendiri. Niatnya dia sholat sendiri, gerakannya kebetulan sama dengan gerakan makmum yang mengikuti imam di depannya, tapi akidahnya tidak, dia sholat sendiri. Ada orang-orang seperti ini dan mereka hidup di sekitar kita, aktivitasnya sama seperti kita, dia juga bekerja di perusahaan, di instansi, ada. Tapi permasalahan masalah keyakinan. Ma'asyara alaikum rahimakumullah. Wa min hadhihi al-jama'at, yang termasuk di antara jamaah-jamaah ini, jama'atul ikhwanil muslimin wa jama'atul tabligh wa hizb at-tahrir. Jamaah al-ikhwanul muslimin. Begitu seringnya Syekhuna Muqbil rahimahullah menyebut mereka al-ikhwanul muflisun. Mereka tidak disebut al-ikhwanul muslimun, muflisun. Ikhwan yang muflis, yang bangkrut karena gagal terus. Ya. Mereka membentuk jamaah-jamaah tujuannya katanya untuk menegakkan khilafah tapi enggak pernah berhasil, gagal terus, bangkrut baik di Mesir maupun di negeri-negeri yang lainnya. Ini al-ikhwan al-muslimun dengan berbagai macam bentuk pergerakannya, namanya berubah-ubah ya. Di antara al-ikhwanul muslimun ada yang membentuk jalur cara untuk mendapatkan khilafah dengan jalur moderat, masuk ke dalam politik. Nah, itu ada. Mereka membuat partai. Partai yang asasnya itu adalah pemikiran al-ikhwanul muslimun, apa saja namanya. Ada di negeri kita dan sebagaimana juga ada di negeri-negeri yang lain. Ya. Mereka masuk ke dalam politik praktis, ikut serta dalam menyemarakkan demokrasi. Mereka juga mengangkat pilihan-pilihan mereka untuk dijadikan sebagai caleg. Ada di antara metode al-ikhwanul muslimun ada yang tidak melakukan cara tersebut, tidak melalui politik tapi dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, seperti Al-Qaidah. Ya. Al-Qaidah yang kemudian terbentuk dan menguat di Afghanistan ketika itu yang asal muasalnya juga dari Mesir, Ayman al-Zawahiri, bekerja sama dengan Usama bin Laden dan tokoh-tokohnya. Ini juga merupakan bagian dari pergerakan Ikhwan Muslimun. Ya. Atau yang disebut Hizbut Tahrir juga merupakan pecahan dari Ikhwan Muslimun. Punya pemikiran tersendiri. Mereka tidak masuk ke dalam politik praktis. Tapi suara mereka khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Punya cara-cara tersendiri dan punya akidah sendiri. Pemahaman mereka mendekati pemahaman kaum Mu'tazilah. Hizbut Tahrir pada hakikatnya mereka neo-Mu'tazilah. Ini juga merupakan bagian dari Ikhwan Muslimun. Demikian pula As-Sururiyah. As-Sururiyah yang dibawa oleh Muhammad Surur Zainul Abidin. Ya. Ada sisi kesalaf-salafannya. Terlihat dari satu sisi, wah. Juga mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun di dalam pergerakan tidak ubahnya seperti pergerakan Ikhwan Muslimun. Dalam pemikiran mereka, dalam pergerakan-pergerakan mereka. Ini semua ada ma'asyiral muslimin rahimakumullah di sekitar kita. Ya. Kalau ada demonstrasi, ikut juga mereka memeriahkan. Hal-hal yang kaitannya dengan melakukan bentrokan kepada penguasa, biasanya mereka ikut. Tapi ngaku juga Ahlus Sunnah, ngaku juga Salafi. Kalau demo, ya. Mengkritisi pemerintah terang-terangan, ya. Lalu kemudian menuduh Ahlus Sunnah As-Salafiyah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Tuduhan murji'ah. Ya. Tuduhan al-madakhilah, al-madkhaliyah. Itu pengikutnya Rabi' bin Hadi gitu. Kata mereka. Al-Jamiyah, ini juga termasuk gelar-gelar yang mereka sematkan. Al-Jamiyah, oh itu pengikut-pengikutnya Muhammad Aman Al-Jami. Dalam keadaan Muhammad Aman Al-Jami, beliau tidak membawa kecuali akidah Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Al-Syeikh Rabi' bin Hadi, Hafizahullah wa ra'ah, beliau tidak membawa kecuali prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Sama halnya seperti sebutan sebagian yang benci kepada Ahlus Sunnah dengan membuat gelar-gelar yang dipandang buruk. Gelar Wahabi. Dalam keadaan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak menyampaikan kecuali Islam yang sahih. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula kata beliau, termasuk di antara jamaah ini adalah jamaatut tabligh. Jamaah tabligh. Bukan lagi suatu yang asing bagi antum kalau sudah disebut jamaatut tabligh. Jamaatut tablid. Yang membuat orang semakin belit, semakin bodoh. Ya. Karena pembahasannya itu aja. Ya. Fadailul a'mal. Itu pun enggak bisa mereka memilah-milah mana yang sahih, mana yang dhaif. Apa yang mereka baca hadis Rasul disampaikan begitu saja tanpa mereka mengetahui apakah hadis ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dakwah mereka mengikuti Muhammad bin Yusuf Al-Kandahlawi, bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip dakwah mereka bukan di atas prinsip dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah para ulama mereka sudah banyak menulis tentang penyimpangan dan kesesatan dari jamaatut tabligh ini, yang pada hakikatnya dibangun di atas kumpulan 4 tarekat sufiyah. Walhasil jamaah-jamaah yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seluruhnya menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, aqulu walil asaf, Aku mengatakan dan sangat disayangkan. Yujadu man ja'ala as-salafiyyata hizban ka hadhil ahzab. Ditemukan ada orang-orang yang menjadikan salafiyah itu kelompok seperti kelompok-kelompok ini. Nah, ini yang beliau peringatkan. Salafiyah itu bukan kelompok tertentu. Yang tidak masuk ke dalam kelompok itu maka bukan bagian dari salafiyah, bukan. Tidak demikian. Namun ada yang menjadikan salafiyah itu seperti hizb. Kelompok tertentu, punya komunitas tertentu, menetapkan prinsip al-wala wal bara di atas jamaah tersebut, bukan di atas kitabullah dan bukan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yujadu man yas'a ila ja'li salafiyyati ka hadhil ahzab. Ada pula orang-orang yang berupaya untuk menjadikan salafiyah itu seperti kelompok-kelompok ini. Yang tadi kita sudah terangkan, salafiyah tidak mengenal kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah itu. Ya. Baik yang menisbatkan dirinya kepada Islam atau yang menisbatkan dirinya kepada politik. Ahlus sunnah tidak mengenal itu. As-salafiyah tidak mengenal itu. Fa nahnu nabra'u ila Allah azza wa jall min hadha sani'. Maka kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Wa na'udzu billahi min syarri hadzal fa'il. Dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Dan itu ada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan itu diingkari oleh para ulama. Kalau menjadikan istilah salafiyah seakan-akan itu menjadi satu kelompok tertentu yang kemudian menjadikan prinsip al-wala wal bara di atas ustadz tertentu. Kalau menyelisih ustadz itu bukan lagi salafi itu. Kalau menyelisihi syekh tersebut maka bukan lagi dianggap sebagai bagian dari salafiyah. Ahlus sunnah tidak demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Terjadi perselisihan dalam pandangan-pandangan para ulama, tapi semuanya ahlus sunnah. Pandangan madhab Abu Hanifah, pandangan madhab Malik bin Anas, pandangan madhab Ahmad bin Hanbal, pandangan madhab Syafi'i dan yang lainnya, terjadi perbedaan pandangan di dalam memahami perkara-perkara furu' yang ada di dalam agama ini. Namun mereka seluruhnya masih berada di dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Terjadi khilaf. Bahkan kadang-kadang perselisihan itu tegang di antara mereka. Ahlus sunnah wal jamaah tetap menganggap mereka bagian dari ahlus sunnah selama prinsip-prinsip Islamnya di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apapun madhabnya. Apapun madhabnya, walaupun terjadi khilaf, bahkan pernah terjadi perselisihan yang sengit, tegang di antara para ulama sunnah, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah dengan murid-muridnya, terjadi ketegangan. Mereka semuanya dari ulama sunnah. Al-Imam al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya al-Dhuhli saling tahdzir, mentahdzir, ya, karena terjadi kesalahpahaman. Dinisbatkan kepada Imam al-Bukhari hal-hal yang beliau berlepas diri darinya, dan semuanya dari ulama sunnah. Demikian pula pada zaman kita sekarang ini, kadang-kadang terjadi khilaf di antara para ulama, Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz, terjadi perselisihan. Ya. Syekh Robi dengan masyayikh yang lain, terjadi khilaf. Apa sikap kita sebagai ahlu sunnah? Memuliakan seluruh ulama sunnah. Yang salah kita mengatakan salah, yang keliru kita mengatakan keliru. Tapi itu tidak menjadi sebab kita mengeluarkan dia dari ahlu sunnati wal jamaah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ammal intisab alladhi yufarriqu bainal muslimin wa fihi khurujun 'anil jama'ati wal i'tilaf ila al furqah wa suluki tariq al ibtida' wa mufaraqati sunnati wal ittiba', fa hadha mimma yunha 'anhu wa ya'tham fa'iluhu wa yakhruju bidhalika 'an ta'ati Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penisbatan yang menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin, yang memecah belah kaum muslimin, yang menyebabkan mereka keluar dari jamaah, jamaah kaum muslimin yang bersama dengan pemerintahnya, ya, menuju kepada perpecahan, menuju kepada jalannya kebid'ahan, dan menyebabkan mereka meninggalkan sunnah dan meninggalkan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadha mimma yunha anhu, maka ini termasuk di antara perkara yang dilarang di dalam agama ini, pelakunya berdosa dan hal itu menyebabkan dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan beliau ini disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-11 halaman 514. Taib, sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.